Wataron yakunani muhtalifaini. Terkadang fiil yang dijazmkan in itu berupa fiil yang berbeda. Bi ayakunal awalu madhiyan masalan wasani mudhari'an. Penggambaran dari berbeda perbedaan fiil adalah misalkan yang pertama berupa fiil madhi, lalu yang kedua berupa fiil mudhari. Kama fi qawli ta'ala, seperti dalam firman Allah, man kana yuridu harthal akhirah najid lahu fi harthih. Barang siapa yang menginginkan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, maka akan aku tambah hal itu. Ini harsa ini mana aslinya adalah kebun ya, kebun atau hasil-hasil tanaman. Kalau menginginkan tanaman akhirat atau kebun di akhirat, maka akan aku tambah. Ini firman Allah. Fakana fi'il syarti. Jadi ini fi'il syaratnya adalah kana, lalu fi'il jawabnya adalah nazid ya. Fakana fi'il syarti, kana adalah fi'il syarat fi mahali jazmin, yang berada di tempat jazm biman asyartiyah, dijazmkan oleh man. Waqauluhu nazid fi'il mudhari'un majzumun jawab syarti. Dan kata nazid adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan, yang merupakan jawab dari syarat. Aw yakunul awwalu mudhari'an wa tsani madhiyan. Ini penggambaran yang kedua. Antara syarat dan jawab yang berbeda, itu terkadang syaratnya adalah fi'il mudhari, jawabnya adalah fi'il madhi. Jadi al-awal ini yang dimaksud adalah syarat, atsani yang dimaksud adalah jawab. Kakaulika in yuslih zaidun amalahu wafarallahu. Bila Zaid melakukan kebaikan, bila Zaid memperbaiki perbuatannya, maka Allah akan mengampuninya. Ini fi'il syaratnya yuslih ya, kemudian fi'il jawabnya adalah yaghfir. Yaghfir lahu, ini ada yang belum terbaca. Qauluhu wa ma, misaluhu qauluhu ta'ala. Amil jazm yang berikutnya adalah ma. Contoh ma di firman Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apapun perbuatan yang kalian lakukan, apapun kebaikan yang kalian lakukan, maka Allah mengetahui hal itu. Fama ismu syartin jazimun. Ma adalah isim syarat dan menjazmkan. Wa taf'alu fi'il syarti majzumun. Kata taf'alu adalah fi'il syarat yang dijazmkan. Wa jazmu hatfun nun. Tanda jazmnya adalah membuang nun. Wal wawu fa'ilun. Wawu di kata taf'alu ini adalah menjadi fa'il. Min khairin jarin wa majrurun. Jarun wa majrurun mut'alikun bitaf'alu. Kata min khairin ini menjadi jar majrur yang berhubungan dengan kata taf'alu. Wa ya'lam fi'lun mudhari'un majzumun. Kata ya'lam adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan. Li'annahu jawabu syarti. Mengapa jazm? Karena menjadi jawab syarat. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya adalah sukun, karena sahih akhir. Walha'u maf'ulun bihi fi mahali nasbin. Huruf ha' dikata ya'lamhu ini adalah maf'ul bih yang tempatnya nasab. Wallahu fa'ilun, kata Allah menjadi fa'il. Wa hadza a'ni ma dzukira min hadhil ayat min Allah ya'lamul khaira min babil iktifa. Ayat yang digunakan contoh ini tergolong kategori iktifa ya. Iktifa itu menyebutkan satu tapi yang dikehendaki dua. Cukup dengan menyebutkan salah satu saja, kama fi qaulihi. Jadi dalam ayat ini kan apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan ya, maka Allah akan tahu. Kalau yang dilakukan keburukan bagaimana? Apakah Allah tidak tahu? Ya Allah tahu. Tapi tidak perlu menyebutkan keduanya, cukup menyebutkan salah satu saja. Itu yang dimaksud bisa dua, yaitu kebaikan sekaligus keburukan. Itu namanya babil iktifa ya. Kategori mencukupkan dengan salah satu saja. Kama fi qawli ta'ala, bab iktifa ini sama seperti dalam firman Allah yang lain, sarabila taqikumul har. Dan aku jadikan sarabil, yaitu pakaian yang bisa mencegahmu dari panas ya. Pakaian yang mencegah dari panas. Ay wal barat. Ya, jadi pakaian itu kan tidak hanya mencegah panas saja, tapi mencegah juga dingin ya. Jadi panas dan juga dingin, tapi hanya menyebutkan panas saja. Wa kama fi qaulihi ta'ala la yarawna fiha syamsa. Di akhirat nanti mereka tidak akan melihat matahari. Yang dimaksud ini tidak hanya matahari saja, tetapi ay wala komaron, juga rembulan ya, matahari dan maksudnya matahari dan rembulan, tapi hanya menyebutkan matahari saja. Fahuwa min babil iktifai bidzikri ahadi syai'ain. Nah, contoh-contoh ini adalah termasuk bagian dari iktifa ya. Iktifa menganggap cukup dengan menyebut salah satu dari dua perkara.